dikarenakan perkara gaib, antum tinggal mengimani apa adanya. Sami'na wa shadaqna. Masya Allah. Hadis yang berikutnya, ini yang ngantuk tidak dapat tempat duduk di ruangan kasal ini. Allah barisi. Ini lagi menjelajahi alam malakut tidur, ketinggalan kereta kamu nanti. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wa shibrin aw kaffin." Tidak ada di langit yang tujuh ini, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tidak ada di tujuh langit mawdi'u qadamin, satu tempat telapak kaki, wa shibrin, satu jengkal, tempat sejarah itu jengkal, au kaffin, atau tempat yang seluas telapak tangan, illa wa fihi malakun qa'im, melainkan di tempat itu ada malaikat yang berdiri untuk salat, au malakun sujud, atau malaikat sedang sujud, au malakun rakih, atau malaikat sedang rukuk. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka tatkala bangkit hari kiamat, qalu jami'an, mereka semua mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah kepadamu ya Allah. Illa anna la nusyriku bika syai'a, hanya saja kami tidak menyekutukan engkau dengan apapun ya Allah. Rawahu Tabrani bil Awsat wa Hasan bi syawahidihi, Nawar bin Jabir wa Ta'dan qadri salah al-Marwazi wa Sayyid al-Sahihah bi Syekh al-Albani rahimahullah. Baik, hadis ini boleh dengan Allah. Yang pertama, menerangkan kepada kita jumlah malaikat. Jumlah yang sangat banyak sekali. Langit yang jumlahnya tujuh itu. Langit pertama sampai langit yang ketujuh. Tempat, tidak ada tempat seluas telapak tangan kita ini. Atau seluas telapak kaki kita ini. Atau sejauh sejengkal, melainkan di situ ada malaikat. Ima sedang berdiri untuk sholat, ima sujud, ima rukuk. Padahal yang namanya langit itu besarnya, luasnya seberapa ya Pak? Sangat luas. Dan itu di semua langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Enam, ketujuh. Di tempat yang sedikit, malaikat, malaikat, malaikat, terus begitu. Semuanya adalah malaikat. Dikatakan malaikat adalah penghuni langit. Ahlus samawat. Ini menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, banyaknya jumlah malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, pada waktu peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW, disebutkan dalam pengarang riwayatnya, Rafi'al Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baitul ma'mur bis-sama. Ketika Rasul Mi'raj, diangkat atau dibukakan untuk Rasul Baitul Ma'mur, sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur di langit. Yusalli fihi kulla yawm 70 alf malaik. Salat di tempat itu setiap harinya 70 ribu malaikat. Jika kharaju lam ya'udu, kalau mereka sudah keluar tidak bakal kembali lagi. Setiap hari 70 ribu malaikat salat di Baitul Ma'mur, kalau sudah keluar tidak bakal kembali lagi. Terus setiap hari 70 ribu terus begitu. Kira-kira berapa jumlahnya ya Pak? Hari-hari dunia ini sudah berapa ini? Ada sebelum Masehi, ada sebelum apa lagi? Wallahu a'lam, sudah enggak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus tahun ribu. Masa dunia itu.

Yang namanya malaikat itu lambang semua kebaikan. Yang namanya iblis, yang namanya setan itu lambang semua kejelekan. Siapa yang berbuat kebaikan maka disamakan kayak malaikat. Siapa yang berbuat kejelekan disamakan dengan para iblis dan para setan. Allahul Musta'an. Sehingga yang muwahhid itu menyerupai malaikat. Yang musyrik itu mengikuti langkah-langkah setan. Allahul Musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Hadis yang berikutnya masih lama. Hadis yang berikutnya barakallahu fikum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummati salam." أخرجه النسائي وقرر الترمذي رحمه الله في الصحيح المسند هذا حديث صحيح على شرط مسلم. Yang artinya katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat. Dikatakan sini malaikatan sayyahin fil ardi, malaikat yang terbang ke seantero bumi. Sayyah itu orang yang siyah, yang berkelana di seantero bumi ini. Untuk apa? Yuballighuni min ummati salam. Malaikat tadi menyampaikan kepada aku salamnya umatku. Katanya Rasulullah SAW. Dikeluarkan Nasa'i dan dikatakan sama semua bin Hadi. Ini hadis yang sahih ala syarti muslim. Ini adalah malaikat yang berikutnya yang dikenal dengan sebutan malaikah sayyahun, malaikat yang berkelana di muka bumi. Dikarenakan mereka memiliki sayap, ya menggunakan bahasa malaikat yang terbang mengelilingi bumi. Barakallahu fikum. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas banyak. Lafadznya jamak malaikah sayyahin. Itu kita imani ada malaikat yang mengelilingi semua bumi ini. Malaikat yang berkeliling tadi tugasnya macam-macam. Ada yang bertugas di wilayah ini menyampaikan salamnya umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun Anda di Banyumas, Anda di Banyumas, ketika Anda mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul alaihi salatu wasalam, langsung nyampe kepada Rasulullah. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat. Dengan riwayat ini, yuballighuni min ummati salam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada umatnya, wasallu alayya aynama kuntum, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Hendaklah kalian bersolawat kepada aku dimanapun kamu berada, sebab solawat kamu akan sampai kepada aku dimanapun kamu berada. Ternyata bukan dalam riwayat ini yang menyampaikan salam kita kaum muslimin kepada Rasulullah SAW itu adalah para malaikat yang disebut dengan malaikat sayyahin atau malaikat sayyahun. Barakallahu fikum. Maka kalau kita nasehatkumullah, kalau mau menyampaikan salam kepada Rasul, ya tidak usah nunggu haji dulu, tidak usah nunggu puasa umrah dulu. Ayo salawat. Tidak, saya enggak mau salawat dan salam pada Rasul. Lo kenapa? Kejauhan tempatnya. Saya di Banyumas, Rasul ada di Madinah, kuburannya sudah mungkin nyampe kaburan gitu ya, terlalu jauh. Nanti aja kalau sudah bisa haji atau sudah bisa umrah, sampai sana saya tak salam sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli, tidak perlu. Hadisnya sangat jelas, Rasul yang menyampaikan, malaikat sayyahin yang akan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dimanapun kita mengucapkan salam, dimanapun kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai kepada beliau. Dewasa ini sebagai faedah sampingan, terasa ini karena betina azzakumullah, ada fenomena di kalangan kaum muslimin ketika ada seseorang muslim yang berhaji atau berumrah. Kalau sekarang tren umrah, hajinya kelamaan. Nggak tahu temannya antum. Berapa lama nunggunya antum? Hah? Berapa? Di sini? Di sini? Di Banyumas ini? Banyak juga yang haji. Anda pikir Banyumas ini paling setahun berangkat. 9 tahun sudah. Oh gitu ya, jadi ya rebutan, masya Allah. Jadi banyak orang-orang kaya di Banyumas ini, masya Allah. Sampai rebutan antri haji itu luar biasa. Iya, fenomenanya kalau ada orang yang berangkat haji atau ada orang yang berangkat umroh, itu muslimin beramai-ramai datang kepada calon haji, cal haj atau cal um. Calon haji, calon umrah. Ke situ. Semuanya mengatakan, titip salam untuk Rasul. Masya Allah. Jadi kalau kemudian, tolong jangan lupa saya doakan di sana ada tempat-tempat yang makbul doa. Saat kamu doakan saya untuk kebaikan-kebaikan saya. Inilah bas, ini enggak. Titip kok titip doa. Nah terus, titip salam. Ya sudah, akhirnya tolong titip salam saya untuk Rasul. Ada yang kemudian nulis surat. Surat dimasukkan di amplop. Tolong nanti dimasukkan di kamar Rasul, ada lubang. Dimasukkan di situ. Di situ isinya adalah apa namanya? Salam selawat dan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong titip ini sampaikan kepada Rasul surat saya ini. Masya Allah ya ikhwan, luar biasa itu. Itu fenomena di zaman sekarang ini. Luar biasa. Titip salam untuk Rasul. Sehingga prakteknya ketika orang ini yang mau haji atau mau umrah sampai di Madinah, punya kesempatan untuk ziarah makamnya Rasul, di depan makamnya Rasul, itu tidak langsung lewat. Berhenti lama gitu. Kenapa? Nyampaikan titipan salamnya banyak orang ini. Jika dia salam dulu, assalamualaikum ya Rasulullah. Salamnya fulan ya Rasulullah. Salamnya fulan ya Rasulullah. Terus begitu. Sampai banyak banget. Sampai puluhan, ratusan orang. Sehingga dia lama berhentinya itu. Salamnya fulan ya Rasul. Salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan, salamnya fulan. Itu askar sudah ngobrak-ngobrak dia, suruh minggir begitu. Tetap aja dia gak berkeping. Salamnya fulan ya Rasulullah. Salamnya fulan ya Rasulullah. Sehingga dia harus menyampaikan salam semua pihak. Ketika nggak ada askar, nggak ada polisi yang jaga, surat yang tadi dimasukkan. Ini dari fulan ya Rasulullah. Nah, Allahul Musta'an. Ini fenomena yang menyedihkan. Sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan riwayat yang tadi kita baca menolak fenomena tadi. Tidak ada yang namanya tidak salam itu kata Rasul. Dimanapun kamu salawat, dimanapun kamu salam, sampai kepada aku. Allah memiliki malaikat sayyahin yang akan menyampaikan salam umatku kepada aku, kata Rasul. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuna min ummatis salam. Barakalakum. Sehingga kalau ada pas antum lagi umrah gitu ya, tahu-tahu ada tangganya antum datang. Pak Fulan, apa ini? Saya titip sesuatu ya. Apa ya? Nah, nanti kalau sampai di tanah suci, sampai di Madinah, titip salam untuk Rasul. Allah SWT. Jawabannya ya, Pak? Ya, sudah usah, salam di sini aja nyampe. Kamu mungkin nyampe lebih cepat daripada saya. Saya belum berangkat, salam kamu udah nyampe. Lu kok bisa? Iya, ada malaikat sayyahin yang menyampaikan salam kamu kepada Rasul. Ya, sambil bergurau, kalau nggak ada orang kayak gitu, serius, nanti dia malah ngamu. Kalau saya ngerti orang kayak gitu sambil gurau. Salam apa? Salam untuk Rasul. Tidak usah capek-capek. Langsung aja salam di sini. Salam sih langsung aja. Gak enak kan? Gak mungkin untuk langsung sini nyampe bling begitu. Lu kenapa? Capek kan? Rasul menyampaikan demikian. Ada malaikat-malaikat sayyahin yang menyampaikan salamnya Rasul kepada umatnya. Ini fenomena. Intabih. Nah, yang belum haji atau yang mau haji atau yang mau umrah,

bukan turun untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Itu sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, para siapa yang mengaku, yang menyatakan dapat wahyu dari Allah melalui malaikat di zaman sekarang ini, maka dia dajjal. Bahkan dikatakan kafir oleh para ulama. Wallahu musta'an. Ini bahaya. Lanjut. Jam berapa dulu ini? Lanjut apa lanjut? Kurang 10 menit, Adhan. Hah? Iya? Lanjut. Lanjut. Tenang aja, masih banyak. Masih banyak. Tinggal 3 hadis lagi. Dan saya persiapkan sekian lembar. Datang manitianya. Nah, sudah katanya. Berarti saya dikasih nafas ini. Sudah mau masuk waktu duhur, jadi afwan. Ya sudah. Kalau gitu kita teruskan nanti pada duhur insyaallah taala riwayat dari yang lain. Yang semuanya membicarakan tentang masalah malaikat. Tinggal selesai bab ini akan saya teruskan membawakan sekian banyak keterangan dari para ulama tentang macam-macam malaikat yang diberitakan dalam Al-Kitab Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.